Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita telah membahas tentang bagaimana dekatnya hari kiamat dan Allah jalla wa ala sudah memperingatkan kita tentang dekatnya hari kiamat itu di dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan Allah telah peringatkan kita demikian pula tentang dahsyatnya apa yang akan terjadi pada hari kiamat tersebut. Semua itu adalah untuk mengingatkan kita agar kita tidak terpedaya dengan kehidupan dunia yang akan segera sirna ini, dan bergegas untuk mempersiapkan diri bagi hari kiamat kelak. Tadi telah kita sebutkan beberapa tanda dari hari kiamat yang merupakan tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Karena hari kiamat itu sangat dekat. Satu hal yang juga sering disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim dan bisa menjadi perbandingan akan dekatnya hari kiamat, di dalam beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang yang dimatikan oleh Allah, yang kemudian dia di dalam kematiannya itu berlanjut bahkan sampai ada yang 100 tahun. Kemudian dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal. Lantas dia ditanya oleh Allah, sudah berapa lamakah engkau tertidur? Maka dia menjawab, aku hanya baru tertidur sehari atau setengah hari. Maka kata Allah Azza wa Jal, bahkan engkau telah tertidur selama 100 tahun. Maka silakan lihat kepada makananmu, minumanmu yang tidak berubah, dan lihatlah kepada keledaimu, dan kami akan menjadikanmu sebagai tanda kebesaran bagi manusia. Lihatlah akan tulang-tulang, bagaimana kami kembali membalutkan daging-daging padanya. Ini Allah kisahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Ya, kata Allah Azza wa Jal, أَوْ كَلَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. Atau seperti orang yang melewati sebuah kampung dalam keadaan kampung itu telah roboh di atas arsy-Nya. Dia mengatakan, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah akan menghidupkan negeri ini setelah matinya? Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin. Maka Allah mewafatkan dia 100 tahun. Tsumma ba'atsah, kemudian Allah hidupkan kembali. Allah bertanya, kam labista? Berapa lama engkau telah tertidur dalam kematianmu itu. Qala labithtu yawman aw ba'dha yawm. Dia menjawab, aku baru tertidur sehari atau sebahagian hari. Kata Allah, bal qala bal labithta mi'ata 'amin. Bahkan engkau telah tertidur dalam kondisi diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang tidak berubah. Wanzur ila himarik, dan lihatlah kepada keledaimu. Walinaja'alaka ayatan linnas, dan agar kami jadikan engkau sebagai tanda kebesaran bagi manusia. Wanzur ila al'idhami kaifa nunshizuha, maka lihatlah kepada tulang bagaimana kami memulihkannya. Thumma naksuha lahma, kemudian kami membalutnya dengan daging. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Tatkala telah tampak olehnya, maka dia berkata, aku mengetahui sungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, demikian pula apa yang Allah kisahkan tentang Ashabul Kahfi. Ya. Di mana mereka wafat, ditidurkan oleh Allah di dalam gua itu dalam jangka waktu yang sekian lama, bertahun-tahun. Ya. Sampai kemudian ketika mereka kembali dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah, mereka menyangka bahwa mereka baru tertidur selama sehari atau setengah hari. Ya. Sampai mereka kemudian mengutus salah seorang di antara mereka ke kota atau ke wilayah yang di dekat gua itu untuk membeli makanan dengan uang yang pernah mereka bawa. Ya. Ternyata uang itu sudah kuno, sudah usang, sudah tidak berlaku. Semua ini Allah kisahkan di dalam surah Al-Kahfi. Asyahid dari beberapa ayat ini yang menunjukkan bahwa hari kiamat itu tidak jauh. Ternyata hari kiamat itu dekat. Orang yang diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, bahkan dalam jangka waktu 100 tahun, dia menyangka bahwa dia baru tertidur selama berapa? Satu hari. Atau mungkin setengah hari katanya. Yauman au ba'dha yaum. Sehari atau sebahagian hari. Padahal dia sudah tertidur, diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun. Yang tadi di dalam gua, ya, beratus-ratus tahun. Nah, sehingga sudah berganti generasi. Dia menyangka bahwa dia baru tertidur satu hari atau setengah hari. Jadi jangan disangka bahwa hari kiamat itu jauh. Semua itu dekat. Usia kita yang di dunia ini antara 60 sampai 70 tahun, ketika kita meninggal, kita ketika datang hari kiamat, manusia dibangkitkan, itu tidak dalam jangka waktu yang kita rasa lama. Ya. Justru akan datang dalam waktu yang singkat. Sebagaimana yang Allah kisahkan tentang orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, pada kesempatan yang kedua ini, setelah kita tadi menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat yang kecil, ya, sekarang kita akan sebutkan secara singkat mengenai beberapa tanda-tanda hari kiamat yang besar. Asyratus sa'ah al-kubra, ya, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Pertama, keluarnya Al-Imam Mahdi. Ya, Al-Imam Mahdi yang keluar di akhir zaman. Beliau ini adalah seorang dari Ahlul Bait, masih dari keturunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dengannya Allah Azza wa Jal menguatkan agamanya. Beliau mempunyai masa 7 tahun di mana beliau akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan menghapuskan berbagai tindak kezaliman dan perbuatan aniaya. Umat manusia akan dipenuhi dengan berbagai kenikmatan yang mereka tidak pernah merasakan sebelumnya. Ya, bumi dipenuhi dengan berbagai tanaman-tanamannya, langit akan menurunkan hujannya, dan harta benda akan melimpah ruah tanpa batas. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, fi zamanihi takunu thimaru kathirah wazzuru'u gharizah wal malu wafir wassultanu qahir waddinu qa'im wal aduwu raghim wal khairu fi ayyamihi da'im. Pada masa beliau bebuahan cukup banyak, ya. Demikian pula tanaman-tanaman berlimpah ruah, harta benda juga berlimpah ruah, ya. Penguasa dalam keadaan mempunyai kekuatan yang cukup, ya. Penguasa muslimin mempunyai kekuatan yang kokoh, yang kuat. Wad-dinu qa'im, dan agama Allah tegak pada waktu itu. Wal-adu raghim, dan musuh-musuh Allah dalam keadaan kalah, ya. Mereka tidak mempunyai kekuatan. Wal khairu fi ayyamihi daim, dan berbagai kebaikan di masa beliau terus berlanjut, ya, berkesinambungan. Nah, ini pada masa Al-Imam Mahdi. Al-Imam Mahdi ini nama beliau persis seperti nama Nabi, dan nama bapaknya juga seperti nama bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Ya. Beliau Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari anaknya Al-Hasan. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa dari riwayat-riwayat sahih yang ada, Al-Imam Mahdi itu dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beda dengan Imam Mahdinya Syiah. Ya, kalau Imam Mahdinya Syiah itu dari keturunan Al-Husain. Ya, dan mereka mengada-ada dalam hal ini, berdusta. Baik. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang Al-Imam Mahdi, huwa Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani radhiyallahu an. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi. Ya. Keturunan dari Fatimah dan Ali. Al-Hasani dari anaknya Al-Hasan radhiyallahu an. Baik. Disebutkan dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Al-Hakim, dalam Mustadrak, dan disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fa idza ra'aitumu fabai'u." Kalau kalian melihatnya maka berbaiatlah kepadanya. Walau habwan 'ala thalth, walaupun harus merangkak di atas salju, di atas es, maka berbaiatlah kepadanya. Fa innahu khalifatullahil mahdi, karena sungguhnya dia adalah khalifah Allah al mahdi. Yang al mahdi apa artinya? Apa artinya al mahdi? Hah? Yang diberi hidayah, diberi petunjuk. Nah, di antara dalil-dalil sunnah yang menunjukkan akan kemunculan Al-Imam Mahdi rahimahullah, disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, sanadnya disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi akhir ummati al-Mahdi yusqihi Allahu al-ghayth wa takhrujul ard wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'tal malu sihahan wa takthurul mashiyah wa ta'zumul ummah." Alhamdulillah. Ya'ishu sab'an aw thamaniyan ya'ni hujajan. Nah, pada akhir dari umatku akan keluar al-Mahdi. Allah menurunkan dengannya hujan. Bumi akan mengeluarkan tanamannya, harta akan melimpah ruah. Dan hewan-hewan ternak akan banyak. Umat ini akan menjadi besar. Ya. Beliau hidup selama, mempunyai masa selama 7 atau 8 tahun. Nah. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum?" Bagaimana dengan kalian apabila telah turun ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salam, di tengah-tengah kalian dan imam kalian ada di antara kalian? Imam kalian di sini yang dimaksud adalah al-imam Mahdi. Ya, karena pada waktu itu yang memimpin kaum muslimin untuk memerangi Dajjal adalah al-imam Mahdi. Beliau adalah imamnya. Dan beliau di samping pemimpin pasukan kaum muslimin, beliau juga imam dalam sholat. Ya, disebutkan dalam riwayat di mana ketika Nabi Isa AS turun, ya, dia berimam kepada al-imam Mahdi. Dan sholat di belakang al-imam Mahdi. Ketika Nabi Isa AS turun, yang memimpin pasukan itu adalah al-imam Mahdi. Nah, nanti akan ada pembahasan sendiri tentang Nabi Isa. Ini tentang al-imam Mahdi. Ya, sekelumit tentang al-imam Mahdi ini. Baik. Kemudian di antara tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat, yang kedua adalah keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, dia disebut sebagai Al-Masih. Karena salah satu dari dua hal. Kenapa dia disebut dengan Al-Masih? Artinya yang dihapus atau yang diusap. Ya. Yang pertama karena salah satu dari dua matanya mamsuh. Salah satu dari dua matanya itu dihapus karena matanya buta sebelah, PC sebelah. Ya. Atau karena hal yang kedua, dia yamsahul ard 40 yauman, karena dia menghapus atau mengusap bumi selama 40 hari. Yakni maksudnya mengusap bumi, dia berjalan di muka bumi selama 40 hari menyebarkan fitnahnya, mengajak manusia kepada kesesatan. Makna Dajjal itu sendiri, ya, kenapa dia disebut dengan Dajjal? Karena dia menutupi kebenaran dengan kebatilannya. Ya, menutupi kekafirannya terhadap manusia dengan kedustaannya. Dan dia mengkaburkan al-haq sehingga manusia mengikuti kebatilan yang dibawanya. Ini maka dia disebut dengan Dajjal. Dajjal secara bahasa artinya pendusta. Ya, pendusta. Sehingga dia berdusta, menutupi kebenaran dengan kebatilan. Ya, menutupi kekafirannya dengan berdusta kepada manusia, seolah-olah yang dibawanya itu adalah kebenaran. Makanya disebutkan dalam riwayat bahwa api yang diperlihatkannya itu sungguhnya adalah air, air yang diperlihatkannya adalah api. Nah, ketika dia memasuki sebuah wilayah, kemudian orang-orang yang di sana mau beriman kepadanya, maka wilayah itu akan subur. Ya. Hujan akan turun, tanaman akan tumbuh. Dan ketika dia masuk ke dalam sebuah wilayah dan penduduknya tidak mau beriman kepadanya, maka wilayah itu akan gersang, kering, kerontang. Tanaman akan mati, hujan tidak turun. Karena inilah Dajjal. Bahkan dia menampakkan sesuatu yang seolah-olah dialah sesungguhnya Rabbul Alamin. Karena begitu mereka tidak beriman kepadanya, gersang itu tanah. Wilayah itu mengalami paceklik yang dahsyat. Tapi kalau wilayah tersebut mau beriman kepadanya, akan subur, akan melimpah ruah. Ya, ternak-ternak mereka akan mengeluarkan air susunya yang melimpah ruah. Akan sehat-sehat, gemuk-gemuk. Tanaman mereka akan subur, pertanian mereka akan bagus. Nah, karena memang airnya Dajjal adalah api yang sesungguhnya, dan apinya adalah air. Baik. Sampai ada pemuda yang tidak mau beriman kepada Dajjal, kemudian dibunuh oleh Dajjal ini. Ya, dibelah dua oleh dia. Kemudian dihidupkan kembali oleh Dajjal, dan hidup orang itu. Ya, semua ini adalah fitnah. Memang diberi kehebatan seperti itu oleh Allah, supaya menjadi fitnah bagi orang-orang yang tertipu oleh Dajjal. Sehingga ketika pemuda ini ditanya oleh Dajjal, apakah engkau beriman kepadaku? Dia katakan tidak. Engkau adalah orang yang kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung daripadamu. Kemudian ketika Dajjal ingin membunuh orang ini kembali, dia tidak mampu untuk membunuhnya. Dia tidak mampu untuk kembali membunuh pemuda itu. Pemuda yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya dalam hal-hal kebatilan, ketika orang mendapatkan ya, sesuatu kok seolah-olah dibenarkan. Ya, secara di mana misalnya rezekinya dilimpahkan oleh Allah. Ya, kehidupannya semakin luas, semakin lapang. Padahal dia berada di atas kebatilan. Ini bukan berarti pembenaran. Ya enggak? Misalnya orang datang ke dukun. Dia minta pesugihan. Kok terjadi dia sugih? Berarti benar dong. Itu bukan pembenaran. Itu adalah fitnah yang memang Allah kuasakan kepada orang-orang yang masuk ke dalam kebatilan. Sehingga dia semakin larut di dalam kebatilannya. Seperti Dajjal ini tadi. Ya, orang yang beriman kepadanya, wilayahnya akan subur. Orang yang tidak beriman kepadanya, wilayahnya akan gersang. Dia mampu menghidupkan orang yang telah dia bunuh. Ya, itu kehebatan Dajjal. Itu bukan berarti pembenaran. Tapi menjadi fitnah bagi orang-orang yang mengikutinya semakin larut di dalam kebatilan Dajjal. Ya, di antara sifat Dajjal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, dia matanya buta sebelah. Ya. A'war. PC. PC itu apa? Buta sebelah ya. Picek. Picek. Ya. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa warabbukum laisa bi'a'war, ya, ketika disebutkan oleh Nabi bahwa Dajjal itu picek, ya, picek sebelah matanya, dan Rabb kalian tidak picek. Ya, berarti Dajjal itu bukan Allah, meskipun dia mengaku sebagai Allah. Nah, di keningnya tertulis tulisan kafir, kafir. Ya, dan tulisan itu bisa dibaca oleh setiap orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Apakah Dajjal ini sudah ada sekarang? Sudah. Ya, Dajjal ini sudah ada sekarang. Dan dia sedang menanti untuk keluar. Dan sudah dekat waktunya. Ya. Dia pernah ditemui oleh sahabat siapa? Siapa sahabatnya? Siapa yang tahu? Ya. Tamim Ad-Dari. Abu Ruqayyah. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ketika mereka pernah terdampar di sebuah pulau. Ya, kemudian mereka berjumpa dengan seekor makhluk ya, yang apa rimbun bulunya, semua tubuhnya ditutupi oleh rambut yang sangat tebal sehingga tidak diketahui mana kubulnya mana duburnya karena saking tebalnya rambut yang ada pada bagian tubuhnya tersebut. Ya, dia yang menunjukkan di mana Dajjal. Ya. Nah, dan dia bertanya apakah sudah keluar di antara kalian seorang nabi di kalangan Arab dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ketika dia mendapatkan jawaban, dia katakan bahwa aku akan keluar. Pernah ditemui oleh Tamim Ad-Dari, dan ini diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dajjal ini memang akan berjalan di muka bumi selama 40 hari. Satu harinya seperti satu tahun, satu harinya seperti satu bulan, satu harinya seperti satu minggu. Nah, Wan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dajjal ini keluar dari wilayah timur daerah Khurasan, dan pengikutnya yang paling banyak dari kalangan Yahudi Asbahan, mengikutinya 70 ribu orang Yahudi. Ya. Nah, dan juga yang banyak mengikuti Dajjal ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang munafik, dia akan memasuki semua wilayah yang ada di muka bumi ini, kecuali dua tempat yang tidak dia masuki. Dan dia tidak bisa memasukinya karena tempat itu dijaga oleh para malaikat. Apa dua tempat itu? Kota Mekah dan Madinah. Nah, setiap dia akan memasuki kota Madinah atau kota Mekah, dia tidak bisa karena dijaga oleh malaikat. Dia hanya berada jauh di dekat dari kota Mekah atau Madinah itu. Dia menghentakkan kakinya, ketika terhentak dan bergetar, maka keluarlah dari kota Mekah dan kota Madinah itu orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang Yahudi yang kemudian beriman kepada Dajjal. Nah, dan termasuk yang banyak beriman keluar menemui Dajjal ini adalah para wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakunu aktsaru man yakhruju ilaihi minan nisa. Nah, dan yang paling banyak keluar menemui Dajjal ini, beriman kepada Dajjal, adalah para wanita. Sampai-sampai kata Nabi, seorang lelaki, innar rajul, dia kembali ya ila hamimih, yakni kepada iparnya, kepada ibunya, kepada anak wanitanya, kepada saudari wanitanya, kepada bibinya, dia ikat dengan satu ikatan supaya mereka tidak keluar untuk menemui Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Ya, iparnya, ibunya, anak wanitanya, saudari wanitanya, bibinya, dia ikat dengan satu ikatan biar mereka enggak keluar menemui Dajjal. Karena yang banyak terpengaruh oleh Dajjal ini adalah para wanita. Nah, termasuk para wanita. Baik. Nah, demikian pula termasuk dari perkara Dajjal ini di mana syaitan mengikuti perintahnya, ya, perintah Dajjal. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat Ibn Majah, yamtathiru lahu syaitanan fi surati abihi wa ummih, ya, maka ada dua syaitan yang menampakkan diri kepadanya dalam bentuk bapaknya dan ibunya. Maka keduanya mengatakan, ya bunai, ittabi'hu fa innahu rabbak. Baik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya baca kelengkapan hadisnya, inna min fitnati ayyakula lil a'rabi ara'aita in bu'ithu laka, in bu'ithat laka, in ba'athu laka abaka wa ummak atashhadu anni rabbuk, fayakulu na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari fitnahnya Dajjal ini berkata kepada A'rabi, seorang Arab Badui, apa pendapatmu? Ara'aita, apa pendapatmu? In ba'athu laka abaka wa ummak, kalau aku bangkitkan kembali, aku hidupkan kembali bapakmu dan ibumu, apakah engkau akan beriman kepadaku bahwa aku adalah Rabbmu? Bahwa aku adalah Tuhanmu, penciptamu, pemilikmu, penguasamu. Maka kata Arab Badui ini, na'am, iya. Ya. Maka fayamtathilu lahu syaitanan fi surati abihi wa ummih. Maka kemudian dua syaitan menampakkan diri kepada Arab Badui itu seperti bapaknya dan ibunya yang telah meninggal. Ya. Maka dua syaitan ini berkata kepada Arab Badui tersebut, ya bunai ittabi'hu fa innahu rabbak. Wahai anakku, ikuti dia. Karena dia itu adalah Rabbmu. Artinya bahwa di antara pengikutnya Dajjal, yaitu syaitan yang mematuhi perintahnya dan menguatkan dakwahnya. Nah, ini Ad-Dajjalul Akbar, ya, Dajjal yang paling besar, yang memang merupakan tanda datangnya hari kiamat, dari tanda-tanda yang besar. Ya, meskipun sekarang ini banyak Dajjal-Dajjal yang lain, ya, yang mendakwahkan kepada kebatilan dan didukung oleh syaitan, ya, dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia, ya, didukung dengan harta mereka, dengan kekuatan mereka, persenjataan mereka, kedudukan mereka, harta benda mereka. Nah, tapi yang paling dahsyat adalah Ad-Dajjalul Akbar ini, ya, Dajjal yang paling besar ini, yang sekarang ada di sebuah pulau menanti akan keluarnya. Ada yang bilang di wilayah segitiga Bermuda. Ya, ada yang nulis buku bahwa dia ada di segitiga Bermuda. Pusta, tidak ada yang tahu tempatnya. Ya, tidak ada yang tahu akan tempatnya Dajjal. Yang pernah terdampar ke wilayah itu hanya siapa? Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Yang jelas dia sudah ada di bumi ini sekarang. Sedang akan menanti keluarnya dia. Nah, dan kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dan menjaga diri dari fitnahnya Dajjal ini. Makanya di antara syariat yang disyariatkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita membaca tasyahud pada setiap salat, ya, khususnya tasyahud yang akhir, maka kita berlindung dari empat hal, termasuk di antaranya adalah fitnah Ad-Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al masih ad-dajjal. Hadis Abi Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, maka di antara perkara yang melindungi kita daripada Dajjal ini adalah berpegang teguh dengan keislaman. Ya. Dan berpegang teguh dengan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita banyak mempelajari tentang al-asma wa sifat. Ini di antara perkara yang melindungi kita sehingga kita benar-benar mengenal Allah. Karena pastilah Dajjal itu tidak sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita bisa membedakan tentang Dajjal, ya. Ketika dia mengaku sebagai Rabb, kita bisa membedakan bahwa dia ini bukan Rabbul Alamin, tetapi dia Dajjal. Ya, sebab ketika datangnya Dajjal ini, jangan kita sangka, oh saya pasti terbebas, karena saya tahu akan Dajjal. Dahsyat fitnahnya. Banyak orang yang terpedaya. Ya, karena memang perkara-perkara yang dibawa oleh Dajjal ini membuat akal-akal manusia terpesona, ya, sehingga mereka tidak bisa berpikir dengan baik, ya, karena ini di luar batas kemampuan pencernaan akal mereka. Dia akan melakukan hal-hal yang dahsyat, yang seolah-olah itu menunjukkan bahwa dia adalah Rabbul Alamin. Nah, kita harus berpegang teguh dengan Islam, mempelajari keimanan dengan baik, ya, menanamkan keimanan dengan baik, khususnya tentang masalah zat Allah Azza wa Jal, mengenal Allah melalui al-asma wa sifat. Ya, misalnya saja, seperti yang saya sebutkan tadi, Dajjal itu matanya buta sebelah, picek sebelah, ya kan? Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rabbukum laisa bi'awar, Rabb kalian tidak picek sebelah. Nah, ini kan masuknya ke dalam bab apa? Al-asma wa sifat. Baik. Demikian pula di antara perkara yang melindungi dari Dajjal seperti yang telah kita sebutkan tadi, yaitu berlindung dari fitnah Dajjal khususnya ketika sholat. Ya, kita membaca apa tadi? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati Al-Masihid Dajjal. Nah. Dan dahulu Al-Imam Tawus rahimahullah, kalau beliau tahu anaknya ketika salat tidak membaca doa ini, ya, dia perintahkan anaknya untuk mengulang salat. Ini menunjukkan perhatian as-salaf untuk membaca doa ini supaya terhindar dari kejelekan yang disebutkan di dalam doa tersebut, termasuk dari kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, dikatakan oleh Imam As-Safarini rahimahullah, mimma yambaghi likulli 'alim ayyabutha ahadits ad-dajjal bainal aulad wan nisaa war rijal wa qad warada anna min 'alamati khurujihi nisyanu dzikrihi 'alal manabir. Nah, kata Imam As-Safarini rahimahullah, sepantasnya bagi setiap ulama, setiap orang yang berilmu, untuk menyebarluaskan hadis-hadis tentang Dajjal di antara anak-anak, di antara para wanita, di antara para lelaki, ya, karena telah datang riwayat di mana tanda-tanda akan keluarnya Dajjal itu ketika manusia telah melupakan tentang Dajjal di mimbar-mimbar mereka. Nah, setiap nabi pasti memperingatkan umatnya tentang Dajjal, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang dalam riwayat yang dikeluarkan dan disahihkan oleh dikeluarkan di dalam Majma' Az-Zawaid dan disahihkan oleh Al-Haythami rahimahullah dari Sa'ad bin Juthamah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruju ad-dajjal hatta yadhhalu an-nasu an dzikrihi wa hatta tatruku al-a'immatu dzikrahu 'alal manabir. Ya, tidaklah akan keluar Dajjal itu sampai manusia melupakan tentang penyebutannya dan sampai para imam tidak lagi menyebutkannya di atas mimbar-mimbar. Nah, di antara tuntunan untuk menjaga kita dari Dajjal yaitu menghafal ayat-ayat dari surat Al-Kahfi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk membaca ayat-ayat pembuka dari surat Al-Kahfi. Nah, 10 ayat dari awalnya, 10 ayat dari akhirnya. Termasuk hadis yang disebutkan dalam hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, "Man adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatih surat Al-Kahfi." Barang siapa di antara kalian yang mendapati Dajjal, maka bacakan atasnya ayat-ayat pembuka dari surat Al-Kahfi. Nah, dalam riwayat lain, dalam riwayat Muslim dari hadis Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayat min awwali suratil Kahfi, nusima minad Dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka dia terlindungi dari Dajjal. Nah, karena di dalam awal-awal surat Al-Kahfi itu terdapat ayat-ayat yang penuh dengan keajaiban. Barang siapa yang mentadabburinya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, maka dia pasti akan tidak terfitnah dengan Dajjal. Nah, ya, datang dalam beberapa riwayat bahwa disyariatkan atau dianjurkan membaca surat Al-Kahfi khususnya pada hari Jumat, ya, hari Jumat. Walaupun pada hadisnya ada khilaf kalangan para ulama antara yang sahihkan ataupun yang mungkari. Baik, Dajjal ini siapa yang membunuhnya? Nabi Isa alaihissalam, ya. Nah, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan keluar, akan turun ke dunia. Ya, dia di antara tugas yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam ketika turun untuk yang kedua kali, maka tugas beliau adalah membunuh, di antaranya adalah membunuh Dajjal. Ya, Dajjal ini dia akan lari ke wilayah Baitul Maqdis. Ya, dan dia akan ditangkap oleh Nabi Isa alaihissalam di wilayah Baitul Maqdis. Ketika dia melihat Nabi Isa, dia meleleh seperti melelehnya garam yang dimasukkan ke dalam air. Ya. Nah, seperti itu digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza ra'ahu ad-dajjal dzab kama yadzubul milh, ya. Ketika dia dilihat oleh Dajjal, Nabi Isa dilihat oleh Dajjal, maka Dajjal ini akan mencair seperti garam yang dimasukkan dan diaduk di dalam air. Baik. Kata Nabi Isa alaihi salam kepada Dajjal, "Innali fika dharbatan lan tafutani." Aku mempunyai satu pukulan kepadamu yang tidak akan luput daripadamu. Sehingga Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal. Ya, dia membunuhnya dengan tombaknya. Nabi Isa membunuhnya dengan tombaknya. Ketika Dajjal ini terbunuh, maka semua pengikutnya kalah. Dari kalangan orang-orang Yahudi tadi, mereka kalah dengan terbunuhnya Dajjal. Ya, kaum mukminin akan mengejar mereka dan mengikuti mereka kemanapun mereka lari. Ya, sampai-sampai setiap batu, setiap pohon, ya, yang digunakan untuk berlindung dan ngumpet oleh orang-orang Yahudi dari kejaran orang-orang yang beriman, batu dan pohon itu akan menunjukkan kepada orang-orang yang beriman, di belakangku ada orang Yahudi, bunuh. Ya, sehingga orang-orang yang beriman membunuhi orang-orang Yahudi yang menjadi pengikutnya Dajjal. Ya, katanya batu ataupun pohon yang digunakan berlindung oleh para pengikut Dajjal, wahai Muslim, ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudi khalfi, ta'al, faktulhu. Ya. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ini ada Yahudi. Kesinilah engkau, bunuh dia. Ini kekuasaan Allah Azza wa Jal. Ya, ini akan terjadi nanti di hari kiamat. Nah, dan satu pohon yang dikecualikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pohon gharqad. Ya. Fa innahu min syajaril yahud, karena pohon gharqad ini termasuk pohon Yahudi, kata Nabi. Nah. Baik. Nah, maka di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat yang merupakan tanda-tanda besar, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini akan turun di menara putih, ya, di wilayah timur dari kota Damaskus, dari negeri Syam. Nah, beliau akan turun dalam keadaan meletakkan kedua telapak tangannya di sayap kedua malaikat. Beliau ini turun di menara putih yang dibangun justru oleh orang-orang Nasoro dengan harta-harta mereka. Baik. Nabi Isa alaihi salam akan turun dan beliau akan menegakkan syariat, bukan syariat tersendiri tapi dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau salat di belakang Al-Imam Mahdi. Naam. Dan Nabi Isa alaihi salam akan tinggal di muka bumi ini selama 40 tahun. Ya, arba'ina sana. Dan beliau alaihi salatu wassalam, di masa beliau akan terjadi kemakmuran yang luar biasa di kalangan mukminin. Ya, manusia dipenuhi dengan keadilan. Ya, babi-babi akan dibunuh. Kemudian salib-salib akan ditumbangkan, akan dihancurkan. Ya. Nah, tadi sudah disinggung kaifa antum idza nazala fikum ibnu maryam wa imamukum minkum. Bagaimana kalian apabila turun kepada kalian Isa bin Maryam dan imam kalian ada di antara kalian. Baik. Dan Nabi Isa alaihi salam ketika beliau disebutkan di dalam riwayat Muslim, wallahi la yanzilanna Isa bin Maryam hakaman adilan. Demi Allah, kata Nabi, bahwa Isa bin Maryam itu akan turun dalam keadaan sebagai penegak hukum yang adil. Wala yadha'annal jizyah, sungguh dia akan meletakkan seluruh upeti, yang menghapuskan seluruh upeti. Wala tutrakanna alqalasu, ya, akan dibiarkan onta-onta yang masih muda. Fala yus'a 'alaiha, sehingga tidak dipakai untuk bekerja. Dan akan hilang semua walatadhabanna syahna wattabaghut wattahasud, dan akan hilang semua penyakit saling mendengki, saling memusuhi, saling iri. Walayad'unna ilal mala' fala yaqbalhu ahad, ya. Tidak ada seorang pun yang mau menerima sikap-sikap yang telah disebutkan tadi. Rawahu Muslim, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik. Disebutkan juga dalam riwayat lain, dalam riwayat Muslim, bahwasanya manusia, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sab'a sinin, akan tinggal selama 7 tahun di masa Nabi Isa ini, laisa bainatnaini adawah, ya, selama 7 tahun bahkan tidak ada di antara dua orang permusuhan. Di antara setiap dua orang tidak ada permusuhan. Artinya penuh dengan keadilan, penuh dengan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan pada waktu itu. Nah, kemudian summa yursilullahu rihan baridah min qibali syam fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi dzarratun min khair au iman illa qabada. Nah, setelah Nabi Isa alaihi salam ini, Allah mengirim suatu angin yang sangat dingin dari arah Syam, yang tidak menyisakan di muka bumi seorang pun yang di hatinya ada sebiji yang paling kecil dari kebaikan atau keimanan, melainkan nyawanya diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Akan datang angin yang dingin, yang sangat lembut, mengambil nyawa setiap orang yang beriman, meskipun keimanannya sangat kecil. Nah, dan seperti yang saya sebutkan tadi, memang ada perbedaan dalam beberapa riwayat. Ya, disebutkan kalau dalam riwayat-riwayat yang sudah kita baca, beliau akan tinggal selama 7 tahun. Ya. Ketika beliau turun ke muka bumi, beliau akan tinggal selama 7 tahun. Tapi dalam riwayat-riwayat lain juga disebutkan beliau akan tinggal selama 40 tahun. Ada beberapa riwayat. Taib. Kemudian, di antara tanda-tanda yang besar itu adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini jumlahnya besar sekali. Mereka ini termasuk dari keturunan Nabi Adam. Mereka dari keturunan Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Nuh. Mereka dari arah anak Nabi Nuh yang bernama Yafit. Ya. Dan jumlah mereka besar sekali. Nah, kemarin sempat kita sebutkan tentang orang-orang yang dibangkitkan untuk api neraka jahanam, pada setiap bilangan 199 orang diambil untuk api neraka. Ya, dan jumlah yang besar itu banyak dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Ya'juj dan Ma'juj. Nah, sehingga disebutkan dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Al-Bukhari, Allah Ta'ala berkata, ya Adam, labbaik, kata Nabi Adam, labbaik wa sa'daik wal khairu baina yadaik, fayaqul ukhruj ba'san nar, keluarkan orang-orang yang dibangkitkan untuk api neraka. Qala wa ma ba'sun nar, apa itu orang-orang yang dibangkitkan untuk api neraka? Kata Allah, min kulli alfin tis'u mi'atin wa tis'atin wa tis'in fa'indahu yashibu as-saghir wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa mahum bisukara walakin azabullahi syadid. Ya, yaitu dari setiap jumlah 1000 orang, 999 orang adalah orang-orang yang dibangkitkan untuk api neraka. Demikian dalam riwayat ini. Kemudian ketika itulah, kata Allah, anak yang kecil menjadi tua, tumbuh ubannya. Setiap orang yang hamil akan menggugurkan hamilat kehamilannya, kandungannya. Dan engkau lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidaklah mabuk, tetapi azab Allah sangat keras. Ya. Kemudian kata sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuna dzalikul wahid? Ya. Dan mana di antara kami yang termasuk dari satu orang yang selamat dari api neraka itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abshiru, ya, bergembiralah kalian, fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alf. ya, karena sungguhnya dari kalian itu satu, dan dari Ya'juj dan Ma'juj itu perbandingannya 1,000 orang. Jadi jumlah mereka itu berlipat ganda. Banyak sekali Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan mereka ada di suatu tempat sekarang yang ditutupi oleh benteng di antara dua gunung. Dan Nabi SAW sudah memberitakan bahwa benteng ini sudah bocor sedikit. Dan sudah dekat mereka akan keluar. Makanya disebutkan dalam sebagian riwayat, di mana Nabi SAW menyatakan, "Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab." Ya. Sebutkan dalam hadis Zainab bintu Jahsh, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "La ilaha illallah, wailun lil Arab. La ilaha illallah, celaka bangsa Arab, min syarrin qad iqtarab, dari keburukan yang sudah mendekat." Futihal yaumu rotmu Ya'juj wa Ma'juj, pada hari ini telah terbuka dari benteng yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj, mitlah hadith, seperti ini, kata beliau. Beliau melingkarkan jarinya yang telunjuk dengan ibu jarinya seperti ini. Ya, melingkarkan jari telunjuknya dengan ibu jarinya. Pada hari ini telah terbuka, ya, telah terlubangi benteng yang menutupi bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu seperti ini. Nah, kemudian kata Zainab bintu Jahsy, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sementara di antara kita ada orang-orang saleh? Dan ma'ruf, Ya'juj dan Ma'juj ini kalau keluar membuat kerusakan mereka. Ya. Akan membuat kerusakan, akan membuat kehancuran. Kata Zainab, "Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa sementara di antara kami ada orang-orang saleh?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza kathura al-khabath." Ya, apabila kerusakan telah banyak terjadi di tengah-tengah kalian. Nah. Ya, banyak riwayatnya. Yang penting kita singkat, Ya'juj dan Ma'juj ini ya dikisahkan juga di mana mereka melewati sebuah lautan kecil. Ketika lewat yang awalnya minum dari lautan itu sampai yang akhirnya lautan itu habis airnya. Habis airnya. Ini Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Dan mereka merasa kuat, merasa angkuh. Sampai di antara mereka merasa bahwa mereka mampu membunuh Allah. Sebahagian mereka sampai memanahkan panahnya ke langit. Dan turun tetesan darah dari langit. Ini kerusakan dan kejelekan dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nah, dan mereka ini nantinya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan setelah mereka dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, maka Allah turunkan hujan yang deras untuk menghapuskan mereka dari muka bumi. Nah, baik, di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, dari tanda-tanda yang besar, yaitu terbitnya matahari dari barat. Ya, dan ini akan dipersaksikan oleh manusia. Baik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La taqumu as-sa'ah hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha." Tidak akan datang hari kiamat itu sampai matahari terbit dari barat. Fa idza tala'at fara'aha an-nasu amanu ajma'un. Ketika matahari itu terbit dari barat, manusia menyaksikannya. Ketika mereka menyaksikan matahari terbit dari barat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanu ajma'un. Mereka semua beriman. Subhanallah. Tapi apakah bermanfaat keimanan pada waktu itu? Hah? Tidak. Sudah terlambat, telat. Ya. Beriman ketika terbitnya matahari dari barat itu sudah terlambat. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha Maka kata Nabi, itulah saat di mana suatu diri tidak akan bermanfaat dengan keimanannya. Keimanannya tidak akan mendatangkan manfaat pada dirinya. Lam takun amanat min qabl, kalau dia memang tidak beriman sebelum itu. Nah, ini di antara tanda yang besar. Baik, demikian pula di antara tanda yang besar akan munculnya seekor binatang besar. Ya, dari bumi yang mengajak manusia berbicara. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah An-Naml ayat 82, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh. Apabila ucapan itu telah menjadi ketetapan atas mereka, maka kami keluarkan ke hadapan mereka sebuah binatang besar dari bumi. Tukallimuhum, yang mengajak mereka berbicara. Annannasa kanu biayatina la yuqinun. Ya, bahwasanya manusia mereka tidaklah yakin dengan ayat-ayat kami. Nah. Dan keluarnya pada waktu duha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada waktu duha. Nah, antara terbitnya matahari dengan dari barat dengan keluarnya binatang besar ini hampir berdekatan. Hampir berdekatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manapun yang muncul lebih dahulu, maka pada waktu itu berarti yang lain akan segera muncul. Apakah binatang itu keluar lebih dahulu, baru matahari keluar terbit dari arah barat, atau matahari terbit dulu dari arah barat, maka akan segera disusul oleh binatang yang besar itu keluar ke hadapan manusia dan mengajak mereka berbicara. Nah, dan di antara tanda hari kiamat yang besar, yaitu diangkatnya Al-Quranul Karim dan terhapusnya Islam. Bahkan sampai disebutkan dalam sebagian riwayat yang sahih, ya, sampai tidak ada lagi di muka bumi ini tulisan Allah, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian pula termasuk dari tanda-tanda yang besar dari tanda-tanda hari kiamat, ya, adanya api yang besar yang menggiring manusia. Nah, yang keluar dari arah Yaman dan menggiring manusia ke arah mahsyar, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi dalam riwayat Muslim, wa akhiru dzalika, dan akhir dari tanda-tanda itu, narun takhruju minal Yaman, ya, api yang keluar dari wilayah Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang akan menggiring manusia ke arah mahsyar mereka, tempat mereka akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Ya, ketika beliau berbicara tentang keluarnya api dari arah Yaman ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami?" Kata Nabi, "Alaikum bisyam." Hendaknya kalian pergi ke wilayah Syam. Ya, kemarin sudah kita sebutkan bahwa Yaman itu kenapa disebut dengan Yaman? Karena dia di wilayah sebelah kanan dari Ka'bah. Syam itu berada di wilayah sebelah kiri Ka'bah. Nah, ini beberapa tanda-tanda yang disebutkan dalam riwayat-riwayat. Kita sebutkan secara ringkas. Sebetulnya masing-masing tanda ini kalau kita perinci akan menjadi pembahasan tersendiri. Ya, tapi paling tidak kita pernah tahu bahwa di sana ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar akan datangnya hari kiamat. Ya, kesimpulan kita sebagaimana tema yang telah kita sebutkan bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Di antara tanda-tandanya ada yang sudah pernah muncul, ya, dan ada yang akan terus muncul, dan akan ada yang berikutnya muncul sebagai tanda-tanda yang besar. Ya. Dan pelajaran dari hal ini, di mana kita harus bersiap untuk menghadapi hari kiamat. Tapi yang jelas, di mana hari kiamat itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah illa 'ala syirril khalq. Di mana hari kiamat itu kata Nabi tidak akan terjadi kecuali kepada makhluk-makhluk terburuk yang ada di muka bumi. Sebab tidak ada lagi pada waktu itu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman meskipun imannya sekecil biji sawi yang sangat kecil, dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam telah dihapuskan, terangkat dari muka bumi ini. Bahkan tulisan Allah pun dari mushaf-mushaf Al-Qur'an sudah tidak ada. Ya, Al-Qur'an diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah hari kiamat. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita pelajari pada hari ini, semoga bisa memberikan kemanfaatan yang banyak kepada kita semuanya. Sekarang muadzin adzan dulu.